dalam hidupmu itu, damai yang ada dalam hidupku ini, damai yang ada dalam hati kita semua, damai. Agar kemuliaan Kristus terus tercipta.